Selanjutnya ahibati fillah rahimakumullah, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab berikutnya, yaitu bab tahrim ar-riya, bab tentang haramnya riya. Berpindah kepada pembahasan yang lain, termasuk pembahasan yang terkait dengan muharramat, karena ini bab al-manahi, larangan-larangan. Di antara hal yang terlarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal adalah ar-riya, dan ini sangat berbahaya bagi keagamaan seseorang, bagi keutuhan amalan seseorang. Apa itu riya? Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, masdaru ra'a, ra'a yura'i riya'an wa mura'atan, kajahada yujahid jihadan wa mujahadatan. Wal muradu birriya'i huna an yata'abbadal insanu li rabbihi azza wa jalla, lakin yuhsinul ibadah al ibadata min ajli an yarahun nas fayakulun ma a'badah, ma ahsan ibadatah wa ma ashbaha dhalik, fa huwa yuridu minan nas an yamdahuhu fi ibadatihi lillah, la yuridu an yataqarraba ilaihim bil ibadah, li'annahu law kana law fa'ala hadha la kana syirkan akbar, lakinnahu yuridu an yamdahuhu fi ibadatillah. Riya, kata beliau, diambil dari kata ra'a yura'i, sama dengan wazan jahada yujahid, riya'an wa mura'atan, wa mura'atan jihadan wa mujahadatan. Yani ar-riya huna, riya di sini dimaksudkan adalah seorang beribadah karena Allah, yani untuk Allah, tujuannya untuk Allah, lakin tapi dia memperbagus ibadahnya agar orang melihatnya. Nah, inilah kata riya. Ra'a, melihat. Ra'a yakni memperlihatkan, kurang lebih begitu maknanya. Dia beribadah lillah, tujuannya karena Allah, tapi memperbagus supaya orang melihat, dengan tujuan agar mereka memuji, mengatakan betapa bagusnya ibadah orang ini. Itulah yang dia inginkan dengan ibadahnya, yang dia perbagus supaya orang memuji. Bukan sejak awal dia beribadah demi manusia, beribadah tujuannya karena manusia. Kata beliau, kalau dia beribadah karena manusia, lakana syirkan akbar, maka itu syirik besar. Tapi dia menginginkan dari manusia sekedar untuk memuji. Nah, inilah yang dimaksud dengan riya. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Ibadahnya lillah, tapi dia mengharapkan pujian dari manusia. Kalau ibadahnya laisa lillah, sejak awal memang bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi tujuannya manusia. Yani seperti mengibadahi manusia. Maka kata beliau, ketika dia taqarrub dengan itu kepada manusia, berarti dia telah berbuat syirik akbar. La yuridu an yataqarraba ilaihim bil ibadah. Dia tidak menginginkan taqarrub kepada manusia dengan ibadah itu. Li'annahu law fa'ala hadha, karena dia bila melakukan taqarrub kepada manusia, lakana syirkan akbar, maka ini berarti syirik besar. Sehingga sebetulnya seorang yang riya dia dalam bahaya yang sangat besar. Jangan dianggap sepele, oh riya syirik, syirik asghar. Jangan dianggap sepele, karena syirik asghar ini sudah mendekati syirik akbar. Ketika dia ternyata taqarrubnya linnas, maka syirik akbar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan yang masuk dalam syirik asghar adalah yasiru ar-riya. Riya'un yasir. Riya yang ringan. Seolah-olah beliau mengatakan kalau riya itu besar, banyak, berat ke makhluknya daripada kepada Allah Azza wa Jal, maka ini syirik akbar. Ya, seolah-olah beliau bermaksud seperti itu. Dan itu yang sempat disebutkan oleh sebagian ulama, menjelaskan atau menyepakati apa yang dikandung oleh ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga seorang yang riya dalam bahaya besar. Nasallallahu salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan darinya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jal, kalau tidak Allah selamatkan kita dari riya, maka kita sulit untuk selamat dan tidak bisa selamat bahkan. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "War-riya'u yasiruhu min asy-syirk al-ashghar wa katsiruhu min asy-syirk al-akbar." Nah, ini penegasan dari Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Riya sedikitnya, riya dalam kadar sedikit itu yang syirik asghar. Tapi kalau riya dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, itu tergolong syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini penegasan dari beliau. Mungkin ada khilaf di antara ulama dalam bab ini. Ala kulli hal, bagi kita adalah kewajiban kita berhati-hati yang sungguh-sungguh dari perbuatan riya. Ingatlah, pujian manusia tidak bermanfaat bagi kita. Pujian manusia hanya sesuai dengan nafsu yang tidak baik pada diri seseorang. Seorang manusia bernafsu untuk dibesarkan, untuk diunggulkan, untuk disanjung. Ketika orang memujinya, menyanjungnya, akan cocok dengan nafsu tersebut. Tapi apakah kecocokan dengan nafsu yang seperti itu akan berefek baik? Tidak, justru itu akan mencelakakannya. Bagi seorang mukmin, seorang yang bertakwa, seorang yang menjadi calon penghuni surga, justru menahan dirinya dari nafsu tersebut. Bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya dan nahan nafsa anil hawa, melarang jiwanya dari nafsunya. Ketika dirinya bernafsu untuk disanjung, bernafsu untuk dipuji, bernafsu untuk dibesar-besarkan, dielu-elukan, dia tahan, dia cegah, dia halangi, dan dia bersabar sehingga dia tolak segala bisikan-bisikan yang mendorong dia untuk merasa senang dengan pujian-pujian manusia dan mengharap-harapnya. Maka orang yang seperti itulah yang Allah Azza wa Jal katakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat kembalinya. Surga menjadi tempat kembalinya bagi mereka yang takut kepada kedudukan Allah Azza wa Jal dan menahan dirinya dari nafsunya. Adapun mereka yang justru merasa senang dengan pujian-pujian manusia karena selaras dengan nafsunya, maka na'udzubillah tempatnya adalah di neraka. Ancaman Allah Azza wa Jal telah disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis bagi mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dia turuti, dia ikuti. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa para ulama merasa berat untuk mengobati diri-diri mereka dari riya. Dengan kita, ahibati rahimakumullah, tentu kita akan merasa susah lagi kalau kita serius, karena godaan pada diri kita, nafsu dan kemauan-kemauan yang buruk lebih banyak pada diri kita. Untuk itu doa dan permohonan kepada Allah Azza wa Jal sangat kita perhatikan agar kita selamat daripada riya, agar kita selamat daripada syirik kecilnya maupun besarnya. Senantiasa berdoa sebagaimana doa Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an, min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon kepadamu ampunan dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui, termasuk diantaranya riya. Ahibati fillah rahimakumullah, disampaikan oleh Nawawi rahimahullah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya agama ini, hunafa, lurus. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa apa yang Allah perintahkan kepada manusia adalah ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah, untuk Allah, murni, mukhlisin. Sehingga ibadah itu khalis, bersih dan murni. Lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada di sana hal yang mengotorinya. Tidak ada di sana noda-noda syirik kecil apalagi besar, termasuk riya. Suatu ibadah wajib bersih dari segala noda-noda kesyirikan termasuk riya, karena syirik akan membatalkan ibadah, sehingga tidak ada manfaatnya ketika itu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Justru dosa dia terima karena pelanggaran yang dia lakukan. Pada surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Azza wa Jal berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku ma lahu ria'an nas. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti orang yang diberi, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dipuji manusia. Allah Azza wa Jalla menyamakan antara al-man wal adza war riya, sama antara mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti yang diberi dengan sedekah yang didasari riya, sama dalam hal semuanya adalah amalan yang batal, amalan yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan sifat dari sifat-sifat munafik, sebagaimana Allah Azza wa Jal sebutkan pada surat An-Nisa ayat 142, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang-orang munafik, kalau mereka melakukan salat, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, ingin dilihat manusia supaya orang tahu bahwa dia salat kemudian memujinya. Sementara la yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jal kecuali sedikit. Zikirnya sedikit karena memang riya yang lebih dominan. Itulah sifat orang-orang munafik. Maka seorang muslim mukmin hendaknya menjauhi sifat-sifat munafik tersebut. Tidak usah dipedulikan penglihatan manusia kepadanya, dilihat atau tidak, dia ibadah bukan karena itu. Dia ibadah karena Allah Azza wa Jal. Seandainya pun dia sholat sendirian, dia tetap akan berbagus. Seandainya pun tidak ada orang, dia tetap akan sholat. Maka ketika ada orang, tidak merubah niatnya yang ikhlas, yang tulus karena Allah Azza wa Jal. Itulah semestinya yang dilakukan. Namun godaan syaitan tetap saja ada, sehingga ketika ada seseorang yang lewat, dimanfaatkanlah oleh syaitan untuk membisik-bisikkan agar dia merasa senang dan berharap pujiannya, sehingga dia perbagus sholatnya. Nah, maka dari itu banyak-banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan. Senantiasa dia mengintai untuk menjerumuskan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal dari niat yang ikhlas, dari jalan yang benar. Disebutkan berikutnya oleh Nawawi rahimahullah, hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, قال الله تعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'an syirk, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan kepada kesyirikan. Siapa yang berbuat suatu amalan yang dia asyraka fihi ma'ya ghairi, dia persekutukan selainku denganku pada amalan itu, taraktuhu wa syirkah, ku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis qudsi ini menunjukkan bahwa amalan yang tidak ikhlas karena Allah, yang tidak betul-betul bersih karena Allah dan untuk Allah, di antaranya karena ternodai oleh riya, atau niat-niat yang semacamnya bukan ikhlas karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menolaknya. Allah akan tinggalkan orang yang melakukannya dan amalannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga berapapun dan apapun yang dia kurbankan, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertolak. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga seorang muslim hendaknya senantiasa mengingat-ingat hadis-hadis seperti ini, mengingat-ingat larangan Allah Azza wa Jalla dan kebencian Allah terhadap perbuatan riya. Kalau dia senantiasa mengingat hal itu, maka akan lebih mudah baginya untuk ikhlas dan meninggalkan riya. Karena ketika muncul riya, akan terjadi peperangan dalam diri kita antara mengikuti kebaikan-kebaikan yang diketahui dengan mengikuti hawa nafsu. Da'il khair, pengajak kebaikan yang ada dalam diri kita, akan bertarung dengan bisikan-bisikan syaitan dan nafsu, sehingga mana yang lebih kuat ajakannya, itu yang akan dituruti oleh kita. Ketika kita menyadari hal tersebut, ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, ingatlah ancaman Allah untuk mereka yang berbuat riya, ingatlah kewajiban ikhlas lillah ta'ala, ingatlah keutamaan melawan hawa nafsu, sehingga dengan itu semua insyaAllah akan mudah kita melakukan keikhlasan dan semakin mudah kita menepis berbagai niatan-niatan buruk, di antaranya adalah riya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa mengaruniakan kepada kita amalan-amalan yang ikhlas, menjaga kalbu kita, niat kita dari berbagai godaan syaitan. Allahumma a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.